إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صهرمتي الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan berupa agama ini, berupa din al-Islam, aturan kehidupan, bimbingan kehidupan yang penuh rahmat. Allah Subhanahu wa taala kataba ala nafsihi ar-rahmah. Allah tuliskan atas dirinya rahmat. Dan para mufassirin menafsirkan makna dituliskan adalah diharuskan. Dan Allah mengharuskan dirinya sendiri. Aku, kata Allah, mewajibkan diriku dengan rahmat. Demikian pula Rasulullah SAW yang diutus adalah Nabiyur Rahmah. Nabi yang penuh rahmat. Nabi yang memiliki kasih sayang. Nabi yang memiliki ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka ikhwan fillah na'azakumullah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berkasih sayang. Untuk saling cinta mencintai. Rasulullah SAW membimbing kita untuk berbuat ihsan fi kulli syai. Bahkan kalau kalian membunuh, membunuh dengan baik. Menyembelih, menyembelih dengan baik. Kalau kita menyembelih, maka hendaklah tajamkan pisaunya agar lebih mudah dan lebih cepat matinya. Demikian pula dalam jihad fi sabilillah yang tidak disyariatkan kecuali pada perkara-perkara yang sudah tidak ada lagi cara lain. Kecuali dengan jihad fisabilillah. Disyariatkan untuk berdakwah bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah ajak mereka, dakwahi mereka dengan hikmah. Wa mau'izatil hasanah. Dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantahlah mereka dengan bantahan yang lebih baik. Mereka membantah dengan caci maki, sumpah serapah. Kita bantah mereka dengan hujjah. Mereka mencaci, memaki, kita menebarkan ilmu. Kita menyampaikan qaul Allah wa qaul Rasul. Kita sampaikan nasihat-nasihat yang baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat lain, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Maka lihatlah ikhwan fillah na'azakumullah, sekian ayat. Perintah untuk berkasih sayang, perintah untuk bersabar, perintah untuk menasehati dengan nasihat yang baik, bahkan ketika membantah, bantah dengan kalimat yang lebih baik. Dan kata para ulama, dakwah bil hikmah adalah dakwah bil hujjah, bil adillah, dengan dalil-dalil. Demikian pula, jadilhum billati hiya ahsan, bantahnya dengan yang lebih baik, juga maknanya bantahlah dengan hujjah, dengan ilmu, dengan dalil-dalil. Kita tidak termasuk orang-orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan. Kita tidak diperintah untuk membalas kejelekan dengan kejelekan yang sepadan, yang semisal. Idzan kunna minadh dhalimin. Kalau begitu, berarti kita menjadi orang-orang yang zalim sama dengan mereka. Tetapi agama ini mengajarkan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Mereka melempar dengan batu, sedangkan kita melempar mereka dengan buah. Kita lempar mereka dengan hujjah, dengan qala Allah wa qala Rasul. Kita tidak mengancam kecuali dengan ancaman Allah. Kita tidak memperingatkan kecuali dengan peringatan Rasulullah. Kita tidak memutuskan mereka dengan keputusan-keputusan kecuali dengan qala Allah wa qala Rasul. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Siapa yang melakukannya, maka dia mendapat dosa. Dan itu pula yang Allah katakan, kita katakan kepada mereka, kalau kalian berbuat dosa, kalian akan mendapat dosa. Kalau kalian berbuat yang haram, kalian terancam. قَنَا بِنِنَا عَزَكُمْ لَكُمْ مُسْلِمْ يَنْ سَحَرْمَتِ. Fir'aun, Tagut, kafir, mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagai Rabb. أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Tetapi diajarkan Musa alaihi salam, qul qul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Ucapkan padanya qawlan layyina, ucapkan ucapan yang lembut, barangkali dia mau ingat, barangkali dia mau ingat, atau dia mau mengambil pelajaran, barangkali dia mau takut. Katakan dengan qawlan layyina. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ajaran sunnah, ajaran salaf, contoh-contoh dari para ulama, dari kalangan para sahabat, dari Rasulullah SAW, untuk memulai dakwah itu dengan hikmah, memulai dakwah itu dengan nasihat yang baik, dengan hujjah, dengan dalil, dengan lembut. Dan Rasulullah SAW menyatakan tentang kelembutan, maka narifku fi syai'in illa zana wala yunza'u an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menjadikannya indah. Tetapi tidaklah kelembutan itu tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya jelek. Masya Allah. Ucapan azim. Ucapan yang merupakan kaidah. Bahkan tidak hanya pada perkara-perkara yang maknawi. Pada perkara-perkara zahir juga sama. Kita lihat pekerjaan yang halus, Masya Allah, bagus. Tapi pekerjaan yang kasar jelek. Khamilin azakumullah, ternyata dalam masalah maknawi juga sama. Tutur kata yang baik, lembut, indah. Tutur kata yang kasar, mengandung sumpah serapah, caci maki, ucapan yang tidak pantas, jelek. Apapun yang terkandung di dalamnya, maka sayang sekali. Kalau yang terkandung di dalamnya adalah hak, tetapi disampaikan dengan kejelekan, dengan lafad-lafad yang jelek. Kita khawatir manusia akan menolaknya bukan karena isinya, tapi karena bahasanya. Kita khawatir mereka enggan untuk menerima nasihat kita bukan karena isi nasihat, tetapi karena bahasa yang kita pakai. Kaum muslimin yang saya hormati, sidang Jumat yang berbahagia. Betapa banyak kesesatan-kesesatan laku di pasaran karena bahasa mereka yang lembut. Karena bahasa mereka yang sangat indah, ucapan-ucapan mereka yang manis. Kaum muslimin yang saya hormati, ucapan-ucapan yang manis dan lembut seperti itu tidak haram. Bahkan itu adalah milik kita kaum muslimin, kaum mukminin. Itu milik kita ahlus sunnah. Itu milik kita para salafiyun. Karena diajarkan dalam sunnah. Maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali akan menjadikannya indah. Khunibirina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Jangan sampai kita menjadi araqilid da'wah. Jangan sampai kita menjadi penghalang-penghalang dakwah. Jangan sampai kita menjadi fitnah. Alhamdulillah. Jangan sampai kita menjadi penghalang sekian banyak manusia untuk menerima dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Ternyata mereka enggan untuk menerimanya karena di sana ada saya atau ada kita yang ucapannya jelek, ucapannya kasar, ucapannya demikian dan demikian, sikapnya, akhlaknya. Jangan sampai kita menjadi penghalang sekian banyak orang untuk menerima dakwah ini. Kunu layyinin hakimin. Jadilah kalian dan kita semua orang-orang yang lembut, orang-orang yang memiliki hikmah, orang-orang yang baik ucapannya, bagus akhlaknya, bagus sikapnya, mengerti hak tetangga, mengerti hak tamu, mengerti hak perjanjian, mengerti hak-hak orang lain. Maka ini ikhwani bin a'azakumullah kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, akan membantu untuk tegaknya dakwah sunnah. Akan membantu untuk diterimanya dakwah salafiyah, dakwah tauhid, dakwah al-haq. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau ada seseorang yang enggan menerima dakwah ini, beliau sedih. Beliau merasa sedih dan kasihan dengan mereka. Bukan kemudian beliau dalam keadaan dendam kepada mereka, tetapi sedih dengan mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditentang, dimusuhi, disakiti, diusir, bahkan dilempari dengan batu. Tapi ketika didatangi malaikat, Malakul Jibal, aku disuruh oleh Allah untuk mentaati engkau wahai Rasul. Kalau engkau inginkan, aku timpakan pada mereka al-akhsyabaini, dua gunung batu ini pada mereka, la fa'altu, niscaya aku akan lakukan. Yani kalau engkau mau aku timpa mereka dengan gunung ini, aku akan lakukan. Diperintah oleh Allah untuk mengikuti perintah Rasul SAW. Tetapi tidak. Rasulullah SAW tidak menginginkan mereka diadab di dunia, tapi beliau menginginkan agar mereka dapat hidayah. Ya Rab, jangan. Aku berharap mereka dapat hidayah. Kalau tidak mereka, anak-anak mereka, aku berharap mereka dapat hidayah. Dalam satu riwayat disebutkan dengan lafaz, Allah maghfir lahum atau Allah mahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka, mereka belum paham. Dalam lafaz lain disebutkan, bal narju min aslabihim man ya'budullah. Bahkan aku berharap min aslabihim, dari turunan mereka akan ada yang beribadah kepada Allah. Kalau dedengkotnya susah, paling tidak anak-anaknya akan dapat hidayah. Qul inna a'udzukum Allah. Ada seorang yang lebih rahmat dari Rasulullah SAW? Adakah seseorang yang arham minhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam? Khun ibn a'azakullah, demikian pula para ulama setelahnya dari imam-imam ahli sunnah. Ketika ada jenazah orang kafir lewat, dia menangis. Sehingga orang-orang yang sekitar berkata, ya syekh, ya imam, ini orang kafir yang mati. Iya, aku tahu. Tapi bukankah itu berarti kita tidak berhasil mengislamkan dia sampai matinya? Bukankah itu berarti kita gagal menasehati dia, mendakwahi dia untuk masuk Islam, untuk selamat dari adab Allah? Merasa kalau dirinya adalah kurang dakwahnya, sehingga ada orang yang sampai mati dalam keadaan kafir. Dia menginginkan seorang semuanya mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Berarti ada rahmat untuk seluruh alam kepada orang-orang mukmin, jelas Mereka adalah orang-orang yang perlu kita kasihi, kita cintai, kita bela, kita dukung. Orang mukmin dan orang-orang kafir. Di mana letak rahmat kita pada mereka? Kita berharap kalau mereka dapat hidayah masuk Islam. Gimana caranya? Tak terpikirkan. Oleh mereka-mereka kaum-kaum ekstremis. Enggak terpikirkan oleh mereka kaum-kaum teroris. Yang mereka pikir bagaimana mereka mati. Binasa. Terbunuh. Selesai. Enggak berpikir bagaimana mereka bisa masuk Islam. Supaya dapat hidayah. Tidak berpikir ucapan Rasulullah SAW. Bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah pada Allah. Akan ada yang bertauhid. Kaum muslim yang saya hormati. Demikian. Yang namanya rahmat. Kasih sayang harus ada di setiap hati-hati orang mukmin. Harus ada di setiap hati-hati seorang sunni salafi. Harus ada di setiap hati orang-orang yang mengenali Allah dan Rasulnya. Allah yang arhamur rahimin. Dan Rasul yang dikatakan Nabiur Rahmah. Nabi yang penuh rahmat. Harus kita tahu. Dalam hati kita bahwa agama ini agama rahmat. Agama kasih sayang. Menebar rahmat. Menebar kasih sayang kepada seluruh manusia. Semoga Allah berikan hidayah pada mereka seluruhnya. Kepada kita dan seluruh manusia. Dalam Islam, ke dalam tauhid. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Mereka agar menjadi orang-orang mukmin, muwahhid, sunni. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sejumlah yang berbahagia. Rahmat Islam akan terlihat pada semua sikap-sikap kita. Kalau kita menerapkan sunnah demi sunnah, rahmat Islam akan tampak pada kita, kaum muslimin, kalau kita menghidupkan ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, hal yukrim daifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, hal yukrim jara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khairan, aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Jangan bicara kalau jelek. Jangan bicara kalau itu tidak membawa manfaat kecuali menyakiti orang lain. Kalau ini diterapkan akan terlihat. Tetangga-tetangga akan tahu betapa bagusnya ajaran sunnah. Tamu-tamu kita akan tahu betapa bagusnya ajaran Islam. Khun ibn na'azakumullah. Apakah termasuk orang kafir? Naam. Dikatakan oleh para ulama, termasuk tetangga yang kafir, termasuk tamu yang kafir. Rasulullah SAW pernah didatangi tamu. Utusan Musailamah Al-Kadzdzab. Tetapi Rasulullah SAW setelah tahu kalau ini mengajak kepada kekufuran dan mengajak untuk menyetujui, mentakrir kekafiran mereka, maka Nabi marah. Tapi berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau kuntu qatilan wafdan, laqataltukuma." Kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Kemudian dilepaskan. Dengan selamat, dilukai pun tidak. Sangat berbeda dengan utusan Rasulullah sendiri ketika diutus ke raja-raja kufar. Sebagian mereka ada yang dipotong telinganya, sebagian mereka ada yang dicacati. Tetapi utusan mereka kepada kaum muslimin tidak dilukai. Bahkan Nabi menyatakan dengan kalimat, kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh engkau berdua. Dan itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Khonibidina azakumullah. Kalau kita baca ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang beriman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberi makan dengan sukarela, dengan keriduan hati kepada miskinan wa yatiman wa asira. Miskinan wa yatiman, kita kenal orang miskin dengan ayatim. Faman huwal asir, siapa dikatakan asira oleh Allah? Tawanan. Siapa tawanan kalau bukan kufar? Yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira, memberi makan pada orang miskin, anak yatim, dan tawanan-tawanan. Sehingga tawanan-tawanan kaum muslimin, hampir semua mereka masuk Islam. Mengapa demikian? Karena mereka kenal bagaimana Islam dari dalam. Kenal bagaimana sikap-sikap seorang mukmin muslim. Kenal bagaimana sikap orang-orang yang berpegang dengan agama Rasul, agama sunnah. Betapa indahnya, betapa bagusnya. Qunifidina azakumullah, salah satu tawanan itu Thumamah. Oleh Allah SWT diikat di tiang masjid. Khonifidina azakumullah. Di negeri kita ada seorang kafir masuk masjid jadi ramai, ribut. Padahal ini orang kafir. Ditaruh. Diletakkan di tiang masjid, diikat di tiang masjid. Dan tiap hari melihat kaum muslimin salat. Tiap hari melihat khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, kajian-kajian. Dan tiap hari disapa oleh Rasulullah SAW, bagaimana kabarmu? Ma indaka ya Thumamah, ma indaka ya Thumamah, ma indaka ya Thumamah. Sampai Rasulullah SAW dijawab oleh Thumamah, ya Rasulullah indi, atau dikatakan indi khaira, aku punya kebaikan. Kalau engkau membunuh aku orang yang punya darah. Kalau engkau mau harta, silakan sebutkan apa maumu. Kalau engkau akan berbuat baik kepada aku orang yang berterima kasih. Ditinggal oleh Nabi. Besoknya ditanya lagi, ma indaka ya Thumamah? Indi ma qultu. Aku punya apa yang sudah aku katakan kemarin. Kalau engkau mau membunuh, aku orang yang punya darah. Kalau engkau mau berbuat baik, aku orang yang tahu terima kasih. Kalau engkau akan minta harta, minta sebanyak yang kau mau. Karena aku adalah pimpinan kaumku. Ditinggal lagi oleh Nabi. Terus ditanya, sampai Rasulullah SAW melihat kejujuran orang ini, sepertinya sungguh-sungguh. Karena jawabannya tidak berubah. Indi maqultu, indi maqultu. Maka Nabi tidak memilih yang pertama, tidak memilih yang ketiga, memilih yang kedua. Barangkali benar-benar dia memiliki terima kasih. Atliqu Thumamah. Lepaskan Thumamah. Bebaskan dia. Para sahabat sami'na wa ta'ana, dibebaskan Thumamah. Maka Thumamah pergi ke kebun kurma, mandi. Setelah itu balik kembali, ya Rasulullah, aku beriman bahwa engkau adalah Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Khanifidina azakullah, kenapa? Apa menyebabkan dia terdorong untuk masuk Islam? Adab, akhlak, rahmat. Tahu betul bahwa Rasul ini menginginkan kebaikan pada Thumamah. Tahu betul bahwa kaum muslimin menghendaki kebaikan pada orang-orang kafir, bukan menghendaki kejelekan. Karena terlihat dari bukti-buktinya, dari ucapan-ucapannya, dari sikap-sikapnya, dari akhlaknya. Khonifidina azakumullah, masih kata Thumamah, ya Rasulullah, aku adalah pimpinan kaumku. Dan orang-orang Quraisy tidak menerima gandum kecuali dari tempat kami. Sungguh demi Allah, saat ini aku tidak akan berikan. Mulai hari ini, satu gandum pun enggak akan aku berikan pada mereka, sampai ada izin darimu, ya Rasulullah. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhu. Kaum muslimin yang saya hormati. Dan ini bukan kejadian yang satu-satunya. Masih banyak lagi sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sungguh menyebabkan orang lain tertarik pada agama ini, pada agama Islam. Dan itu sunnah, itu ajaran Rasulullah sallam, itu contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallam tauladan yang baik. Khonifidina azakumullah, masih ingat juga kisah bagaimana seorang anak muda yang mencaci Rasulullah SAW, mengejek Rasulullah SAW setiap Rasulullah lewat. Sampai ketika Rasulullah SAW lewat tidak mendengar lagi suara itu, dia bertanya, kemana? Dia sedang sakit. Sakit keras. Nabi datang ke rumahnya. Khana bin na'azakumullah, para ulama berpendapat, berfatwa, bolehnya menengok orang kafir yang sakit kalau ingin mendakwahi. Kalau bukan karena ingin mendakwahi, hanakannya cinta, tidak boleh. Kita tidak cinta pada orang kafir. Maka Allah SWT datang menengoknya. Ada apa, kenapa. Dan kemudian diajak untuk masuk Islam. Maka anak itu sudah tertarik. Tapi menengok ke bapaknya. Ternyata subhanallah, bapaknya juga sudah tertarik. Karena adab dan akhlaknya Rasulullah menyatakan, "Athi' Abul Qasim." Turuti Abul Qasim. Maka dituruti, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dirinya menjadi korban dicaci maki, enggak apa-apa, yang penting dia masuk Islam. Dikorbankan perasaannya. Khana bin na'azakumullah. Ditunjukkan adabnya. Bahkan ada seorang ulama yang sepanjang masa, sekian lama, bertahun-tahun bertetangga dengan orang kafir, di atas, dia di bawah. Dan tetesan air dia yang kotor itu melewati rumah dia. Dan tidak ketahuan sekian tahun. Sampai ketika ada masalah pada saluran airnya, dia minta bantuan ke bawah, baru melihat. "Aku minta maaf. Berapa lama engkau dalam keadaan kotoranku ini netes di rumahmu?" "Sudah sekian puluh tahun." Maka sungguh orang kafir tadi sangat tertarik. "Sungguh sangat bagusnya agamamu ini, yang mengajar kamu untuk demikian dan demikian." Ini ikhwanina azakumullah sudah langka. Karena mereka tidak melihat bagaimana adab-adab sunnah, yang mereka tahu bahwa orang kafir harus mati. Orang kafir harus dibantai. Orang kafir itu harus didakwahi, dinasehati, ditunjukkan agar mereka bisa masuk Islam. Inilah keadilan Islam. Inilah adab Islam. Inilah akhlak Islam. Dan ini pun satu sunnah. Kalau ternyata sudah sekian cara-cara tidak bisa, mereka bahkan mengganggu dan menghalangi, maka kita bukan para penakut. Kita siap perang fisabilillah. Dan itu yang Allah katakan, "Qatilul ladzina yuqatilunakum." Perangilah mereka-mereka yang memerangi kalian. Perangilah mereka orang kafir yang memerangi kalian, yang menghalangi kalian dari jalan Allah. Perangi mereka. Itu pun masih dipenuhi rahmat. Kata Nabi berpesan pada pasukan perangnya, "La taqtulu walidan." Jangan bunuh anak kecil. Jangan bunuh imra'at. Jangan bunuh perempuan. Dan jangan bunuh orang yang tidak ikut perang. Ini warga sipil. Disebutkan dalam lafadznya dengan asifan. "Wala taqtulu asifan." Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan, "Wala tumathilu." Dan jangan cacati musuh. Apa kata Allah dalam Al-Quran? "Wadribu minhum kulla banan." Pukullah tangan mereka dan leher-leher mereka. Khana bin na'azakumullah, kata para ulama, kenapa tangan dan leher yang diarahkan? Leher cepat mati. Tangan tidak bisa lagi mengangkat pedang. Itu. Tidak disuruh untuk mencongkel matanya. Tidak disuruh untuk memotong telinganya. Tidak disuruh untuk mengorek jantungnya. Karena jihad ini bukan dendam. Karena jihad ini bukan melampiaskan dendam. Kalau melampiaskan dendam, mereka telah melakukan pada seorang yang mulia, Hamzah radhiyallahu taala anhu, paman Rasulullah SAW, yang mereka robek dadanya, mereka keluarkan jantungnya, mereka kunyah. Tetapi ketika masuk Islam, diterima Islamnya. Demikian pula ketika berperang, mereka mati, tidak membalasnya. Qul inna a'udzubikumullah, tidak melakukan hal yang sama, karena memang bukan pembalasan. Kalau mereka mau masuk Islam, berhenti. Berhenti peperangan. Kalau mereka sudah menyerah dan ingin masuk Islam. Kaum muslim yang saya hormati, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Agar bisa menegakkan sunnah dengan sunnah. Agar bisa menegakkan rahmat agama ini. Agar bisa menunjukkan keindahan Islam. Kemuliaan Islam. Kaum muslim yang saya hormati, kita berharap pada Allah SWT agar memberikan hidayah kita kepada seluruh kaum muslimin, dan juga memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang memiliki hati yang bersih. Semoga Allah berikan petunjuk ke dalam Islam, ke dalam sunnah, ke dalam agama ini, agama yang mulia.